di kandungku yang lama tak pernah bertemu. Jangan jangan cemburu buta, jangan jangan cemburu, jangan jangan cemburu buta, jangan jangan cemburu tanpa alasan dan bukti nyata. Bisa saja kau salah. Salah.